sebelumnya ada pengumuman bahwa pekan depan kita libur satu kali. Saya lapar rupanya lagi insya Allah. Kalau tidak salah siangnya atau paginya di Tangerang ada kejadiannya di Masjid Agung Al-Haram. Ya, Kumpai Kantor Wali Kota Madian Tangerang Ahad 27 April 2008, jam 9 sampai 10. Ustaz Jadji materinya tidak ada ya. Prinsip-prinsip Islam. Ya. Terus malamnya di sini berikut. Seorang wanita terlanjur pacaran dengan laki-laki Kristen. Bagaimana cara mencegahnya? Apakah saya sebagai kakak boleh mengancam dia Kristen ini agar wanita? Ya. Harus berusaha sekuat tenaga untuk memisahkannya kecuali si laki-lakinya bersedia bersumpah. Karena tidak mungkin seorang muslimah bersuamikan non-muslim pelakon. Adapun seorang laki-laki muslim beristrikan ahli kita Yahudi atau Nasrani ini masih dimungkinkan. Masih dimungkinkan. Ya. Maka harus bisa. Atau si laki-lakinya disuruh masuk. Ya, masuk Islam karena nikah, masuk Islam karena harta, masuk Islam karena terpaksa terjadi di zaman sekarang. Maka tidak bisa masuk Islam. Harus tulus betul bahwa Islam agama secara benar sudah saya pelajari. Maka saya masuk Islam. Tentu sedikit seperti itu. Ada yang sedikit. Lihat para sahabat. Ya, Abu Salamah masuk Islam karena Abu Salamah. Ya, begitu juga Abu Talha masuk Islam karena sama Ummu Sulaim menikahinya. Dan begitu seterusnya. Hakim bin Uzza masuk Islam karena kedermawanan dan Abu Sufyan masuk Islam karena terpaksa. Jadi ucapan Abu Sufyan tadi. Maka tidak boleh kita mencaci, mencela orang yang masuk Islam karena nikah, karena ini, karena itu. Ya, sama. Karena setelah Islam tentu ada tarbiyah, ada amar ma'ruf, ada nahi munkar. Ya, ta'lim. Gitu. Apakah jika seseorang itu bercerai, berarti istrinya itu atau suaminya itu bukan jodohnya? Ya iya, bercerai. Gimana? Dalam surat An-Naba dikatakan bahwa kita diciptakan berpasang-pasangan. Apakah jika seorang laki-laki itu berpoligami, maka ia berarti memiliki lebih dari satu jodoh? Iya. Jodohnya ada dua, ada tiga, ada empat. Ya. Berpasang-pasangan yang dimaksud adalah siang dan malam, laki dan perempuan, ya, besar, kecil, panjang, pendek, dan terus. Bahwa laki-laki harus beristri satu karena prinsip berpasang-pasangan tak keliru, salahlah. Laki-laki boleh beristri dua, tiga, empat. Kalau tidak mampu satu. Jadi pada dasarnya disuruh iya. Fakihu ma sawbalaki minanita makna latulata rubah. Nikahilah wanita-wanita itu 2, 3, 4. Ini pada dasarnya. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian khawatir tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Yes. Allah Jalla Jalaluhu, Allah yang mulia, Jalla Jalaluhu mulia, mulia dengan kemuliaannya, dengan sangat mulia. Ada beberapa nama-nama Allah yang sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia karena memang miskinnya bahasa Indonesia. Bagaimana menghadapi istri yang rajin sholat, pikir, puasa, tapi selalu berbuat dosa, selalu menganggap dirinya benar karena rasa dari dia terdekat. Satu bantuan tanggung jawab suami terhadap istri adalah dunia akhirat. Ketika istrinya kelaparan, istrinya tidak punya baju, tidak bisa untuk awal, maka suaminya berdosa. Kalau dia punya harta, suaminya berdosa. Begitu juga ketika istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa, istrinya tidak menutup aurat, istrinya sombong dan seterusnya, maka tanggung jawab suaminya. Maka wajib bagi suami mentarbiyah istrinya, mendidik istrinya. Ya, dan harus bisa. Harus bisa. Karena Allah memberikan fasilitas-fasilitas. Apa misalnya pukul. Boleh dipukul. Ya, setelah melalui dua tahapan, dinasehati, ya tidak mempan, bisa tidur, tidak mempan, pukul. Ya, adapun istri tidak diberi seperti ini oleh Allah, maka seorang istri yang mempunyai suami jarang sholat, bahkan berjudi, bahkan minum khamr, maka istri tidak berdosa kalau istri itu diam saja. Ya. Karena apa pertimbangan Umar? Bukan Umar mengharamkan makan yang halal bisa, karena masih banyak muslimah-muslimah yang perawan, yang janda, apalagi di negeri kita ini, ya, bersama sunnah, yang perawan, yang janda, yang 20 tahun, yang 25 tahun, yang 30 tahun, yang 35 tahun, tinggal gini, ya banyak, ngapain cari orang Kristen, ya, nah, kecuali di Australia, di Amerika, ya, di Italia, sulit cari muslimah daripada Cina, ya, ambil salah seorang wanita di kitab Nasoro di Italia. Jadi pembahasan adalah masalah secara hukum boleh. Apakah ada kiat-kiat untuk meredam hawa nafsu atau amal? Ada, kata Nabi, wa illam yastati fa alaihi bisawm. Jika dia merasa belum mampu menikah, maka berpuasalah. Puasa. Puasa. Ya. Yeah. Jangan mengikuti kata-kata para dokter, ya, punan, ya, puasa. Ini jalan dari Nabi, alaihi salatu wassalam, ya, sunnah Nabi, alaihi salatu wassalam. Tidak semua pemuda mampu nikah, barangkali ada yang nganggur dan seterusnya cari jodoh, ada berdapat, ya, atau lamar, ditolak dulu, ya, masih dipending aja. Nah, maka jalan satu-satunya buat abadul bapa, abadul bapa lebih menundukkan pandangan dan menjaga kan, ya, jalan dari Nabi. Apakah benar Umar bin Khattab beristihad tidak menghukum pencuri dengan cara memotong tangan? Itu dibawakan dari sudah masuk dulu. Ah, di mana? Ya, siapa yang mengatakan maka dia bertanggung jawab. Di mana? Ya, seorang ilmiah apalagi dosen tentu tidak asal ngomong. Ada di mana? Ya, majmu' fatawa siapa? Ya, al-um, al-muhalla, al-mubni. Nah, kitab-kitab sudah tertulis dengan jelas di mana? Di mana? Riwayat siapa? Tentu ada riwayat. Karena yang ditulis oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah bukan hanya sabda Nabi, bukan hanya perbuatan Nabi, tapi ucapan Umar, ucapan Ali, perbuatan Muawiyah dicatat oleh Bukhari, Muslim dan sebagainya. Tentu ada catatan di mana. Ya. Kalau tidak, maka gugur. Kita harus berhenti kepada kekufuran dan menjauhinya. Bagaimana jika menghadapi orang tua kita yang kafir? Bolehkah tinggal bersama? Haruskah kita menjauh dari dunia? Ya, apa yang Allah ujikan kepada kita? Bagaimana yang Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut, di mana mereka mempunyai bapak yang kafir, anak yang kafir, istri yang kafir? Maka itulah yang kita contoh. Apakah Nabi Ibrahim menjauhi bapaknya? Tidak dekat-dekati. Apakah Nabi Nuh menjauhi istrinya sebelum peristiwa itu? Ya. Begitu juga Nabi Nuh menjauhi anaknya Kanan. Tidak. Tapi apa mendakwah? Mendakwah. Inilah manhaj yang ditempuh para Nabi dan Rasul. Maka di antara kita yang punya ibu yang masih kafir, bapak yang masih kafir, nah kita dakwah. Kita tidak boleh berdua. Karena dakwah sampai dia mati. Sampai dia mati dalam keadaan kafir, ya sudah. Adapun 70 tahun, 80 tahun tidak boleh kita tuntutkan. Bahkan menjelang wafat kita tuntun dengan daerah Allah bagaimana yang dilakukan Nabi terhadap pamannya. Ya, maka tidak boleh tuntutkan. Di dalam demokrasi, bagaimana seorang pemimpin dipilih? Apakah ada menteri yang membantu pemimpin tersebut? Islam dalam hal ini Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah dan seterusnya telah memberikan contoh bagaimana cara memilih seorang pemimpin. Ya, yang pertama Abu Bakar. Bagaimana Abu Bakar bisa terpilih? Apakah seluruh kaum muslimin yang jumlahnya ratusan ribu hari itu atau hampir 1 juta semuanya memilih Abu Bakar? Tidak. Mayoritas tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Terjadinya pembaiatan Abu Bakar hanya disaksikan oleh segelintir orang. Beberapa orang Anfal yang waktu itu berkumpul di Saqifah dan Sa'idah dan menghendaki Sa'ad bin Mu'ad, orang Anshar, untuk menjadi khalifah karena belum tahu bahwa khalifah harus dari Quraisy. Maka datanglah Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah menasihati orang-orang Anshar bahwa kalian tidak berhak jadi khalifah, ya, membawakan hadisnya bahwa yang berhak jadi khalifah adalah orang Quraisy. Dan orang Anshar sami'na wa ta'na, lalu Abu Bakar mengusulkan Umar. Umar menolak dan Umar langsung membaiat Abu Bakar. Ya, Umar langsung membaiat Abu Bakar. Maka Umar tidak nanya-nanya dulu, kita baiat saja. Abu Bakar sudah. Umar langsung mengatakan, wahai Abu Bakar, engkau adalah khalifah kami, pemimpin kami. Nah, begitu Umar membaiat, Abu Baidah bin Jarrah ikut, orang-orang Ansar yang lain ikut. Begitu caranya. Ya, jadi pengangkatan seorang pemimpin hanya dilakukan oleh segelintir orang yang alim, yang soleh, yang faham. Maka orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa jangan diikut sesatkan. Berbeda dengan faham demokrasi. Ya, orang yang tidak kenal, ya, Megawati seperti apa, Amin Rais seperti apa, disuruh mikir, disuruh milik. Inilah demokrasi. Orang yang di foto-foto kampung ujung perut tidak tahu apa-apa, ya, tentang sipulan-sipulan disuruh milik. Inilah demokrasi. Inilah demokrasi. Nah, Islam kita. Ya, Islam menyerahkan kepada ahlinya. Bagaimana sabda Nabi, idza uslidatil amru ila ghairi ahliha, fantabi'u sa'at. Apabila sesuatu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Maka serahkan kepada ahlinya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana terpilihnya Umar? Siapa yang memilih Umar menjadi khalifah? Hah? Iya, Abu Bakar. Abu Bakar sebelum wafat, beliau mengatakan, jika aku mati, maka kalian berbaiatlah kepada Umar. Ya, jika aku mati, Umarlah yang menjadi pengganti. Dari sini keluar bahwa seorang presiden, seorang raja, seorang pemimpin berhak menghidup siapa penggantinya. Selesai. Ya, dan tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Ya, bagaimana paham demokrasi? Oh, marah. Presiden menunjuk penggantinya, marah. Tidak sah. Ya, dalam Islam tidak ada istilah pemimpin tidak sah. Sekalipun pemimpin itu berbuat hal, membunuh pemimpin sebelumnya, ya haram, bukan sah. Ya, tapi urusan dia, urusan kita rakyat, akui bahwa itu pemimpin. Nah, begitu dalam Islam. Jadi rakyat yang cerdas, rakyat yang pintar, tidak usah ikut-ikutan urusan pemimpin. Ya, pemimpin yang menang yang mana, itu diakui, itu baru rakyat yang cerdas. Ya, lihat Ibnu Umar, ketika terjadi perebutan antara Abdullah bin Zubair dan Hajjaj bin Yusuf, Ibnu Umar tidak mau bayar kemana, tidak bayar ke sini, tidak mau bayar ke sana. Ya, pasti. Setelah Abdullah bin Zubair terbunuh, Hajjaj bin Yusuf menang, ya, baru bayar pada Hajjaj bin Yusuf. Begitu. Jadi sifat rakyat seperti itu. Nunggu siapa yang menang. Ya, itu pemimpin suruh berantem. Siapa yang menang, dibayar. Jangan bodoh rakyat, berantem sendiri-sendiri. Ya, oh, pendukung Mega berantem sama pendukung Amin Rais. Itu Mega sama anak Amin Rais, enggak ngopi bareng. Ya, kan bodoh ini berarti. Bodoh. Tidak cerdas rakyat. Itu pemimpin suruh berantem. Siapa yang menang, jadi pemimpin. Karena sifat pemimpin adalah apa? Sifat pemimpin adalah memang bisa mengalahkan yang lain. Begitu. Urusan dia berdosa membunuh presiden sebelumnya bukan urusan kita. Itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita bahwa ada seorang pemimpin yang menjadi pemimpin, wajib kita taati. Caranya seperti apa bukan urusan kita. Maka sekali lagi dalam Islam tidak ada istilah pemimpin sah, pemimpin tidak sah. Yang namanya pemimpin ketika dia kuat, ketika dia berpengaruh, ketika dia bisa menggulingkan lawannya dan seterusnya, itulah. Ya, seperti itu. Ya. bagaimana hukumnya jika kita mendekati ahli maksiat tujuannya untuk dakwah? Ini dilakukan rutin kami mendatangi teman-teman kami yang masih bermaksiat untuk mengajarinya tentang Quran. Mereka sedang bermaksiat atau tidak? Kalau tidak sedang bermaksiat, jangan salah. Antum ngajar ngaji yang pada ngaji pelacur semua, ya, enggak masalah. Enggak masalah, bukan urusan kita, ya. Tapi mereka sedang apa melacur atau sedang berjudi, kita datang, ya. Udah, terusin dulu dah jadinya. Ntar habis ini baca Iqra, ya. Habis ini ngaji, ya. Ya tentu seperti ini melecehkan. Ya, ketika mereka sedang berjudi, sedang melacur, sedang minum pamar, tidak boleh kita datang. Ketika mereka sedang duduk-duduk di masjid, duduk-duduk di lapangan, tidak sedang maksiat, ya tentu boleh kita dekati untuk dakwah. Yang tidak boleh ketika mereka sedang berbuat maksiat. Bagaimana hukumnya seorang makmum yang tidak mengikuti gerakan imam pada saat melakukan sujud? Tidak boleh. Du'ilal imam yu'tamma bihi. Imam harus ikut. Kita tidak boleh bukan urusan kita, ya. Imam sujud sahwi karena apa? Bukan urusan kita. Ya, bahkan imam salah, kita ingatkan subhanallah, dia masih berdiri padahal masjidnya atas, ya, maka kita ngalah. Kita ngalah berdiri. Tidak boleh kita ngalah. Subhanallah. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Apalagi kalau si imam ini sudah masuk ke rukun berikutnya. Kalau imam ini sudah masuk ke rukun berikutnya, artinya sudah berdiri di dagar, sudah. Dia tidak boleh hidup lagi. Walaupun dia tahu kalau artinya saya kayak awal, kenapa sekarang saya sudah berdiri di dagar, dia tidak boleh hidup lagi. Dia boleh hidup lagi ketika belum sempurna berdiri. Lalu ada makmum yang subhanallah, maka dia kembali duduk untuk atasnya. Maka disunahkan bagi imam untuk mengucapkan takbir itu, misalnya duduk istirahat, ya takbir, Allahu Akbar, duduk istirahat, ya, lalu dia berdiri. Bahkan sebagian kaum mengatakan berdirinya dengan Allahu Akbar lagi, ya, tapi pendapat rajih berdirinya tidak dengan Allahu Akbar. Ya, kan banyak imam duduk istirahat, diam saja, duduk istirahat, diam saja, lalu berdiri sampai atas baru Allahu Akbar. Ini gini, ya. Jadi kalau mau duduk istirahat, Allah Akbar, duduk. Ya, makmum kan ngeliat, ya, duduk istirahat, baru naik. Nah, ketika dia naik, isinya atahiyat, kan bisa. Ya, subhanallah berfungsi di sini. Tapi kalau imam itu membaca Allah Akbar sudah sampai atas, bacaan subhanallah tidak berfungsi ketika dia duduk. Ya. Kemudian imam sujud sahwi karena tidak kunut, itu pun urusan dia. Kita tidak ikut kunutnya, ya. Perkara dia sujud sahwi, ya, urusan dia sujud sahwi, kita harus ikut. Ya. Oh enggak, sujud sahwinya setelah salam, ini bagaimana yang dilakukan oleh Umar, ya. Ya, Nabi juga pernah jadi sendiri. Kecuali ketika ketinggalan rukun yang mestinya makmum itu juga ketinggalan. Ya, seperti Nabi pernah sholat asar 2 rakaat. Ya, selesai sholatnya, cuma ditambah. Ya, makmum tentu ikut. Jika kita safar, jika sholat sendiri, apakah lebih baik ditotor untuk sholat wajib selain sholat subuh? Iya, bukan lebih baik, harus. Terserah orang yang sholat 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, zuhur 4 rakaat ketika safar. Karena Nabi beberapa belas hari di Mekah selalu mengotor. Pada kondisi yang bagaimana ketika safar kita dapat sholat wajib yang jamak dan kotor. Tentang kotor terus, selagi belum pulang terus kotor. Bagaimana Ali bin Abi Thalib sudah sebentar lagi masuk kota Kufah, tempat tinggal beliau, tapi masih mengkotor sholatnya. Adapun jamak tidak ada hubungannya dengan safar. Jadi mau safar mau tidak, kalau dirasa perlu jamak karena ada masyaqqah, ada kesulitan, maka boleh. Ketika tidak ada kesulitan, tidak boleh dijamak. Karena jamak tidak ada hubungannya dengan safar. Bagaimana kriteria satu tempat dikatakan masjid? Tanah wakaf. Ini yang utama, tanah wakaf. Ketika saya punya tanah, saya bangun bangunan di situ, saya bikin masjid tempat sholat, tapi itu tanah atas nama saya tidak wakafkan, maka tidak sempurna sebagai masjid. Tentu sholat di situ boleh. Ya. Intinya adalah tanah wakaf. Tentang bentuk bangunan, model bangunan, kubah, menara, mihrab, apalagi kaligrafi, tidak ada. Tidak ada. Ya. Bahkan tidak ada atapnya, ya. Tidak ada, belum rapi tembok-temboknya. Maka ketika tanah lokal dan memang mau dibangun masjid dan itu milik kaum muslimin, maka sah. Ya. Berarti i'tikaf di situ sah, sholat saya ke masjid di situ sah, berjual beli di situ haram, mengumumkan barang yang hilang di situ haram. Gitu ya. Bagaimana kita salaman? Kan kita sudah bunyinya karena kita teman-teman.